ngalamno ora utawi penampilane Allah iku maujud fil makunati ing dalem pira-pira perkara kang ana mawako amoko mesti ora bisa tumiba alaiha ing atase makunat mau apa wujudu ibu sorin ta wujudu abu sorin wujudi pira-pira peningal keupama Gusti Allah niku mboten tampil mboten tampil di dalam kahanan niki, maka sebenarnya kahanan ini tidak akan bisa dilihat, gak iso didelok. Allah itu An-Nur, Allah niku Nur, Adang, Madang. Kok upama mboten enten niki, upamane lampu niki. Lampu niki sing paling gampang untuk ukuran setingkat mata padat. Niku lah lampu. Lampu niku upama mboten tampil sinare nemplek teng barang-barang. Barang-barang niku mboten tenek sampean delok. Iku lek padange lampu. Sakniki padange mripat. Mripat mripat niku nduwe padhang. Nek padange mripat sampeyan niku mboten tampil ten napa sing sampean delok niku nggih sesuatu niku nggih mboten enten apa-apa nyatane sampean nalika mboten ngreken apa-apa tegese ya delok ning ora ngreken apa-apa niku barang sing sampean delok niku ya dadi kaketok mergo napa sinar mata panjenengan mboten nemplek ten barang sing didelok. Begitu pula sinar matahari tidak nemplek pengene wit-witan nek dalu ngoten niku. Samane mboten iso ndelok enek ya peteng. Ireng ngoten mawon mboten enten napa-napa. Oh nggih. Nah. Lauzu arot lamun tampil tenan apa sifatuhu pira-pira sifate Allah. Idmahalat mongko mesti dadi lebur apa makunatuhu pira-pira kahanan sing digawe Allah. Ya mesti ta nggih. Lha niku mesti niku wae lho sing kula critakne sing. Napa? Nek lampu niku metu padange tenan. Niku ki wonten teneng lampu niku mboten enten ayang-ayang. Ilang ta ayang-ayang. Nggih, idmahalat niku ngoten niku. Idmahalat niku gambare ngoten. Contone ngoten. Lebu. Pun monggo di serajuk digenahne. Zuhurul haqqi utawi tampile Gusti Allah Ta'ala min warai hijabil mukawwanati saking burine aling-alinge pira-pira perkara kang ana kang dianakna Allah iku wa utawi zuhurul haq iku alladzi perkara aujaba kang netepaken apa lagi zuhur ha ing tampile mukawwanat wawuku al-absari lantumibane piro-piro peningal alaiha ingatasi mukawwanat atau makunat alah yuk dibalik nonehae balik nonehae mergo entene pikirane wong sing nulis pikirane wong sing nulis niku tampil nampilno tulisan teng buku. Kira gini ku sing marai buku niku ketok tulisane. Kira terus meripate wong iso nyawang tulisan. Niku mergo napa? Mergo krentek niat macam-macam sing nulis niku ditumpah nang buku niku. Nggih. Lek wong sing nulis niku mboten ngetokne napa mek angen-angen tok mboten ditumpah mboten ditampil nang buku niku enten apane? Ora ana apa-apa. Nah, sakniki nek sing nulis niku wis teko teng mriku. Asli sing nulis niku menampilkan sipate sing nulis dhewe niku. Tulisan niku dadi ilang ora nek sing rekam. Lho, anane kertas kosong. Wis dibalekno neh niku penak. Anane kertas sing asale kosong. Niku iso sampean perhatekno. Niku lak mergo ditulisi pacar sampean. Nggih. Tulisane api, bahasane indah. Nggih to? Niku sampean terus iso maca. Sampean iso ndelok tulisan, iso maca surat. Mergo napa? Mergo surat tulisan niku sakjane penampilane. Sirisiran sampean. Kok upama sirisiran sampean niku tidak mau menampilkan apapun di kertas itu? Yang ada ya ketiadaan apa-apa di kertas itu. Gitu? Nah. Suwali ya saat ini. Kok upama pacar sampean niku tampil di depan sampean, maka kertas itu jadi tidak ada artinya lagi. Sampean wis ora kober delok kertas, sampean wis ora penting neh dalah apa kok ngurusi kertas. Nek pengin ngomong langsung lek wis. Panjenengan lho. Lebur. Lebur itu mahalat itu lebur. Walaula wujudu hijabiyatiha lamuna ora ana ora utawi wujude hijabiyae makunat lamuna ora utawi wujude oleh ngaling-ngalingi makunat iku maujud lam yakok mongko ora tumiba alaiha ing atase makunat apa absorun pira-pira peningan wala talasat lan yektine mesti talasat lebur ilang apa makunat liwujudit tajalli krana wujudi penampilane Allah al-haqiqi kang sejati. Bayang niku ngaling-ngalingi dalan. Nggih. Nggih delok-delok. Iki balik teng contoh wayang. Mun nate to dicontone wayang nate nggih iki dibaleni neh. Enggak apa-apa. Wong sing gampangne pemahaman. Ngoten. Anane wayang niku iso tampil dadi wayang. Jur anane wayang niku tangane iso obah, jur ketok iso jagungan antarane Semar Garen Petruk. Iso udur-uduran. Niku lak mergo enten penampilane dalang teng ngene wayang niku tampil, omongane ditampilno lek iki omongane Petruk, lek omongan sing iki penampilan omongane Bagong, lek omongan sing iki tepe Gareng, omongan sing iki Semar lho ngoten kan. Berarti ada pengarahan dari dalang itu untuk tampil di situ, ngoten to. Lah sak niku upama dalang iku ora karep apa-apa, tegese memang ora nampil apa-apa teng kelir, niku sing enten apa kelir? Basa. Penonton wayang saged ndelok jagungane jagungane Semar Gareng Petruk ning nggone kelir kosong. Saget. Kapan entene kelir kosong niku tampil wujud Semar Gareng Petruk jagungan? Ya nalikane dalang nampilno. Dalang nampilno niku sakjane dalang nampilno ta apa dalang tampil dengan penampilan? Nah, sakjane sing tampil iku bagonge tampil ning kelir, apakah sebenarnya dalang itu menampilkan kemampuannya, menampilkan kudroh irodahnya, menampilkan kalamnya, ditampilkan ning gone kelir, ngoten to? Dengan reaksi, dengan bentuk obahe wayang nyuwarane dalang. Bon. Kok upama sipate sinten niku wau Gareng Petruk Semar Bagong niku wau mboten dialing-alingno dalange, kan Semar Gareng Petruk kan ngaling-alingi raine dalange to, iku jenenge hijabiyatul maknak. Posisine Semar Gareng Petruk diposisikan tampil di depan dalang seakan-akan Semar Gareng Petruk niku ngaling-alingi dalang. Malih Semar Gareng Petruke kenek didelok. Kaupama Semar Gareng Petruk niku mboten ditampilno Allah untuk ngaling-alingi hakikate dalang. Allah dalang niku wau. Nggih. Semar Gareng Petruk ki mboten enten napa-napa. Disebut Semar Gareng Petruk e ora kok. Iya ta? Nah, pun saat niki. Lek niku mboten dialing-aling. Sing ketok kudune kan dalang. Lek sing ketok niku dalang, liyane dalang wayang semono akeh iku gak diitung. Kapan niku? Yo narikane sing nanggap niku nemoni dalange, nyangoni dalange mosok sing sitangane wayange sitok-sitok. Ini wayang uang, wayang uang ni cinta. Mulane wayang sing asli ni, nggih, wayang kulit ni. Duh, paham belum betul ni? Duh, nek dalange tampil jiwi, dalange sing tampil jiwi, niku wayang itu hilang semua. Tapi lek wayang sing tampil kuwi ora iso. Lek dalange ora menampilkan sesuatu kepada wayang itu. Nggih. Saman iso ndelok wayang niku lek nalika dalange menampilkan sesuatu kepada wayang itu terus diangkat diketokno. Berarti ketoke obahe wayang niki wau. Karena apa? Karena penampilannya dalang. Sampai-sampai tak wong sing paham tenang. Terus perhatikan, sampai salaman karo dalange, omong-omongan karo dalange, perhatikan dalange, wayang dadi gak penting. Lebur wayang wis gak penting, harus lebur kabeh. Dalange tok niku sing iso meloka mlaku. Maliki yaumiddi kama kola kaya oleh Dawud sapa sahibun aqilah lau zaharat lamun wis nampak tenan apa sifatuhu pira-pira sifate Allah idmahalat mongko dadi lebur apa makunatuhu pira-pira wewujudan kahanan gaweane Allah. Ora terima lebur sampai sing jenenge pandeleng itu enak, aktivitas delok jadi gak enak. Jadi kan, nenek sing tampil jalannya sama napa kabar delok wayang. Wis gak ana antarane wayang sing didelok antarane gampangane sak niki umpama nasib awak dhewe kaya wayang niku antarane Janaka karo Buta Cakil tarung barang niku wis ora enek blas. Wis mboten enten. Itu mahalat. Wis ora enek. Balam yakun balik ora ana gunaka ing dalem kono-kono penampilan hakikine Allah apa basorun peningal wala ibsorun lan ora ana ningalaken wala mubsirun lan ora ana kang ningali kejaba Allah dhewe. Kamajaa kaya oleh teko kama kaya keterangan jaa kang teko apa ma fil hadisi dalam hadis ijabuhu annar wa fi riwayatin anu lau kusifa anha la ahraqat sabahatu wajihihi kulla syai'in adrokahu basaruhu. Enten hadis ijabuhu tayu ijabuhu si Allah iku annaru geni. Bagi riwayatnya dalam siji riwayat iku an-nuru nur hijab ini ku nur lu hijab kok nur ngekeh nur ku jadi hijab hijab itu nur laukasa falamunom buka sapa Allah anha anha saking nar mau la ahraqat mengko yektine bisa ngobong apa sing ngobong sabahatu wajhihi mencorongi zate Allah sing asli murni bisa ngobong kula syai'in ing saben-saben suwiji-wiji adroka kang nekaaken adroka kang nyusuli adroka kang nemoni hueng syai'in mang apa sing nemoni basaruhu sifat basore Allah niki cara voltase dindekno karo Gusti Allah voltase sifat basore Allah niku dinuzul yanzilu ila sama itu dia. Allah itu rela menurunkan posisi ketuhanannya yang maha itu direndahkan sarendah-rendah ya. Sampai pemahamannya manusia sing paling dikuluh niku mampu memahami kau kok membuat tergerak paham bisa lah belas orangnya hilang yang ini bisa lah paham piye hilang kok paham piye hilang kok paham piye orang ini niku piye orang ini sama bayang orang ini bayang ini mulanya kobong ngomong ini kulit sibuk urusi penyalangnya Allah jadi kobong, hilang kabeh, hilang musnah semuanya. Yang ada hanya cahaya Allah Subhanahu wa taala. Meripat sampean itu. Langsung tatapan karo matahari biar. Ora usah suwi-suwi kira-kira 3 menit. Niku mungkin liyane wis ora ketok apa-apa blas. Itu mahalat lebur kabeh hilang total gak ana apa-apa bagi tingkate meripat bagi tingkate meripat anane meripat itu kuat delok kan mergo sering ngene ngedoh meripate ya kala-kala kedet-kedet madhepe ra patek tenanan madhepe sering ngene kok. Jadi meripat itu orang patek masuk teng serengenge, mulanya ya sembarang kalian lihat serengenge malah ketok apa? Sampai kadang-kadang lali serengenge, nih meripat itu loh meripat. Lihat ini menungso ini pun ingatkan, nalika ora patek madhep ning Allah niku yo liyane Allah ketok kabeh. Padahal enek sing sampean delok niku wau, kanggo ati niku wau, sajane niku penampilane Allah. Lho lek penak to. Tapi lek sing tampil niku tanpa melalui macam-macam langsung Allah langsung mesti blereng. Mesti kobong. Daya lihatmu kobong. Kamu tidak bisa melihat, tidak bisa memperlihatkan, dan tidak ada aktivitas melihat. Kobong apa ya? Wong Jawa ngarani blereng. Blereng niku kobong, ini sifat peningal sampean. Niku jenenge blereng. Lah kok iso ngono? Ora usah kok iso ngono, panjenengan yo ngono kuwi. Jenengan yo ngono kuwi. Pun. Iki diterusno meh wektune karek dulu. Idmahalat niku neh kowe. Enten ayang-ayang kok ayang-ayang, enten lampu. 5 watt teng ember sampean. Lampu 5 watt teng ember sampean. Lampune niku kenceng saka. Iya ta? Lampune kenceng saka, sisih hetane saka. Niku lek bengi. Niku ayang-ayange saka sisih kulon, iya ta? Niku ketok gedhi ngoten ayang-ayange, iya ta? Wis rada cedhek karo saka kan dadi ayang-ayange dadi gedhi. Sama ini bisa damel garis bayangan. Oh, tiba-tiba lurus kaya-kaya ini. Nah, ini mungkin harus muncul. Serengenge. Padang banget. Lampu isi umurok. Lampu isi umurok. Dan ini mungkin lampu itu lah kata hilang ayang-ayang. Ayang-ayang hilang. Ayang-ayang ke lampu. Ayang-ayang isokan itu jadi hilang. Pelayunya itu mungkin. Bahasa kobong niku sing dimaksud ngoten niku. Ayang-ayang niku iso kobong nalika ketekan nuril ma'nuri samsi. Ketika ketekanan cahaya matahari yang terang benderang, maka ayang-ayange sapa jadi hilang. Dunge. Hilang. Nah, mboten usah ngelang-elang. Sampeyan niku lek nyawang kula tenan, mandeng kula tenan sik pandeng-pandengan kalih kula. Niku sembarang kalih ilang kok. Niki namung kula tok niku sing enten. Dudu niku wis otomatis niku otomatis. Jane mboten angel kok, nek cuma ya nek di ruwet-ruwet ya dadi ruwet. Wong barang nyata kok diruwetne wong ora nek sing ruwet kabeh kedadean manut napa sing ditentokne Allah, napa sing dadi kersane Allah wis laku. Wis ora ana sing selenco ora nek. Mboten enten sing angel iki mboten. Nek sing angel paham meneh niku wau. Ya balik dadi paham terus. Lah nyapa sampean kok seneng kebulet-bulet paham. Masa enek ayang-ayang mendek sik, ayange ben ngalih. Kayak perahu teng kali niku wau. Mendek sik praune mergo iku enek ayang-ayange wit, yo ora mlaku-mlaku. Wong ternyata kabeh niki ayang-ayang. Ben. Ben. Ayang-ayang kok digeni ngene. Yo ora usah wedi karo ayang-ayang. Mulane njur enek unen-unen jangan takut bayangan sendiri. Apa yang perlu ditakuti? Yang perlu ditakuti adalah ketakutan itu sendiri. Kamu takut apa? Takut gendruwo? Ora perlu takut gendruwo. Takutlah pada ketakutanmu itu sendiri. Kalau ketakutan itu sudah hilang, gendruwo itu enggak ada. Walaupun ada, enggak perlu ditakuti. Wong ngayang-ngayang termasuk liyane gendruwo ya ngayang-ayang aja ditakuti. Napa? Manfaat madharat sing sampean bayangno manfaat Madorot sing sampean bayangno madorot iku sakjane ya ora enak. Cuma wong niku lek kebelet tengene ayang-ayang niku pancen terus gak iso merhatekno sing duwe ayang-ayang. Sampeyan anggere ngurusi duit ya lali karo pangeran sing ngedum duit. Delok nggih. Iku wis otomatis. Jawabipun Sahibna Athaillah Malik soal tampil menampil panjenengane pun dawuhaken azhara kullu syai'in li annahu al-batin wa tawiya wujuda kulli syai'in li annahu az-zahir. Mulane Allah lajeng kagungan az-zahir wal batin. Azhara ngetokaken sapa Allah. Bahasa lain langsung dijujuk azhara mujudaken sapa Allah. Kula saiki ning saben suwiji-wiji li annahu krana sak temene Allah iku al-batinu sing dadi batine. Anane barang-barang kabeh niki ketok mergo Gusti Allah iku batin. Anane barang iki dadi njaba mugo Gusti Allah niku njero. Wa tawiyalan lempit sapa Allah wujuda kulli syai'in ing wujude saben-saben suwiji-wiji li anau krana sak temene Allah iku az-zahiru sing tampil ning njaba. Lha niki kenapa nggih? Nah, Gusti Allah tampil akhirnya malah sesuatu itu kelempet ning jurune penampilan Allah. Karena Allah itu al-batin, akhirnya sesuatu itu jadi ketok. Sama rasakno jajal, sama rasakno. Ketok karo batin. Monggo digenahne ya. Min asma'ihi, iku setengah saking kira-kira asmane Allah Ta'ala. Az-zahiru utawi asma az-zahir wal batinu lan asma al-batin. Asmane Allah niku kan enten az-zahiru wal batinu lak kata nggih. Enten. Nah, mongko apapun semuanya ini adalah tampilan asma Allah. Penampilan asma Allah. Mula fa ismuhu mongko utawi asmane Allah al-ba'adzhir asma az-zahir. Az-zahir itu tampil nyata menampak iku yak tadi bisa natrapi apa asma az-zahir bisa natrapi butuna kulli syai'in ing batinane jeruane saben-saben suwiji-wiji hatta lazhira sehingga ora ana kang tampil iku maujud mahu sertane Allah fayantawi mongko dadi kalempet hina izin nalikane iki-iki tampile az-zahir wau apa sing kalempet wujudu kulli syai'in wujudi saben-saben suci-suci. Tulisan kalih mangsi sing ketok ireng niku lak mangsi. Nggih, tapi sing sampean maca lak tulisan. Sampean maca mangsi ta maca tulisan? Maca tulisan. Tulisan kuwi tampil. Tulisan kuwi tampil ireng. Kuwi jane dudu Dudu tulisan, tapi sing sampean tampa niku irenge tulisan. Tapi irenge tulisan niku ketok ireng kuwi mergo enek tulisan. Mboten rupa ireng niku. Niku iso dadi ireng ngoten niku lak mergo membentuk huruf A ngoten. Niku lek bentuk A niku ilang pisan ora dienekne, niku irenge ya ilang. Akhire sampean jenenge sek tulisan. Nggih. Nah, sakniki nek sampean mandengi irenge tulisan. Mandeng irenge tulisan. Mandeng mangsi. Sampan itu lek mandeng mangsi. Sampan pandeng mangsine mawon, aja mandeng tulisane, mandeng mangsine mawon. Dikmu kabeh tulisan mlebu teng mangsi. Ayo, sampean mandeng mangsi, ayo mangsi dilewer-dilewer niku. Sampean pandeng mangsi. Ngoten mriki tulisan tak gak iso maca sampean. Mangsi kabeh, nggih ta? Mangsi kabeh. Niku penampilan zahir. Zuhuriyah penampilane Allah. Begini kahanan niki. Niku sedaya kahanan niki jane ilang, mboten enten. Sing enten niki penampilane Allah sedaya zahir. Wa ismuhu utawi asmane Allah. Al-Batinu asma al-Batin. Iku yak tadi natrapi apa ismuhu al-Batin. Natrapi zuhura kulli syai'in. Eng menampaknya segala sesuatu. Hatta la batina sigora makan batin iku maujud ma'ahu sertani Allah. Duh, gila. Sampeyan nek angen-angen sing paling batin, sing paling inti jroning inti, sing paling delik jroning delik jeneng Allah. Lha ilang neh, ilang neh. Mulane banjur dunya niki tampak mergo apa Allah delik. Delik saking pintere Allah delik sampai dunia kita. Sampai dunia kita. Saking delik sampai dunia niki kita. Saking ngetake Allah sampai dunia niki ilang. Ora kita. Kaya daru moko dadi pertelo. Izzaka. Nalikane mengkono-mengkono kedadian tampile zahir lan batin apa sing pertela wujudu kulli syai'in wujudi saben-saben siji-siji. Jadi nalikane Allah menampilkan batinnya tidak menampilkan zahirnya, menampilkan batinnya, maka yang tampil adalah batiniah. Yang tampil adalah kendelian. Jenenge kendelian itu adalah menghilang. Krono menghilang maka selain dia jadi nampak. Selain Allah menjadi nampak. Kaupama Allah mboten menghilang dengan menampakkan sesuatu. Menghilang dengan menampakkan sesuatu maka sesuatu itu tidak ada. Yeah. Tapi kalau umpama Allah itu tidak menampakkan sesuatu, sesuatu tidak ada. Tetapi kalau sesuatu itu tidak ditampai oleh Allah, maka sesuatu itu pun tidak ada. diolah-alih ternyata ora ana terus. Dengki enggak? Saat ini Allah al-batin. Karena Allah al-batin, maka sebenarnya sing sejati niku cara wujudan niku lahire napa batine. Ben sesuatu niku sing asli niku lahire napa batine? Batine. Lah mongko batin itu sakjane sesuatu itu gak enak. Lah kok sampean arep batin lho ketok nyampak ngene kok batin piye to? Wong ketok nampak ngene berarti sesuatu itu zahir. Berarti sing batin sejati sinten? Namun Allah, ngoten. Namun Allah, liyane Allah mboten iso batin. Wes. Namun Allah liyane Allah ora iso batin. Saat niki dunia niki ora iso ana. Lek ora ditampili Allah. Nggih. Nah. Dunia iki ora ana lek ora ditampili Allah. Tegese seluruh makunat dunia saisine kahanan sing sampean sawang niki duduk tampilane dunia niki tampilane sifat Allah sing gawe didelok sudut manapun sing jenenge makunat iku ora ana ngoten didelok kon jaba maka jabane ku ya Allah didelok kon jero-jerone ya Allah lah terus ning ndi ora ana. Bungkus itu ya Allah, isinya ya Allah lah terus. Lah kana tak? Kana. Bungkusnya Allah, jerune Allah. Mergo dunia ini lah gak dibungkus Allah. Nah, nah orang dibungkus Allah, tegese orang di orang ditampili Allah, ya mboten ketinggal. Dan dunia ini lah orang diseni Allah ya ora dadi dunya. Disaluri setrum sifat kudure Allah mboten lho. Terus malah dadi wujud, ngoten ta kowe? Dadi wujud. Berarti nalika wujud, nalika wis wujud niku wujude sinten? Lek wujud Allah berarti sing ketok niku sinten? Lha ya wis ta. Lha orang ngaji jere ini, orang ngaji kau dok karepmu. Paham ke? Jadi dunia ni kira orang disetrum nganggo al-batin ya Allah, dunia ni kira buat nampak, buat bakal ketok. Nari kawes ketok, sing ketok ni ku sajanin dunia, nopo penampilane Allah. Loh, karena penampilan Allah sing tampil itu Allah napa donya. Lah nek sing tampil Allah, berarti donya kan ora tampil. Kan ora ana neh. Berarti diwolak-walik model kaya apa ae? Donya kuwi ora ana. Dilihat dari segi penampilan-penampilan Allah, dilihat dari segi asal-muasal juga dari Allah. Arep ning ndi kuwi arep ning ndi ora iso. Lepas kok Allah niku mboten saged. Lan kejiret. Kejiret apane wong ora nek jibrete kok kejiret. Yen pancen jenenge menungsa niku makruhun dipeksa. Dipeksa. Ana ya dipeksa, ora ana ya dipeksa. Ngoten. Fal haqqu ngoko ta Gusti Allah taala. Huwa ya Gusti Allah ta'wi iku ala maujud kang maujud sejati. Bikulik tibarin dari segala sudut pandangan. Zaman di sawang kondiae panggah samane panggah kalah karo Gusti Allah. Lho mboten lho penake omong niku. Menungso niku sakjane panggah ora enek apa-apa. Liyane Allah ki ora enek apa-apa. Dipandang dari segi manapun enggak ada semua itu. Udah. Tapi niki nuwun sewu. Wis diulat-ulat omongan kaya ngoten niku. Wong nggih namung sebatas omongan. Tapi napa nggih ati akal rasa kula sampean ya wis iso kaya omongan niku wau. Lha lha ternyata boten ati niku sik panggange ya lah. Ya ora. Ngono ya ora. Kok muni ya ora wae. Sing pancen ya wong. Wong lek mboten ngoten lah ora kon berjuang. Mboten enten perintah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini banyak kudu dilatih latihan, latihan untuk ngenep nih rasa supaya nanti benar-benar ada pemisah, ada pemisah. Saya tak pernah terpemisah itu terus hilang. Menurut ternyata pemisah itu betul-betul. Sama nih sudah dikawula, itu mergo dikawula no Allah. Lek ngono sampeyan tampil dadi kawula, niku tampilane Allah. Nek ora ditampili sifate Allah sing dadi bendoro, sampean gak iso dikawu. Asale ngoten. Pengangkatan sampean menjadi kawula mergo diangkat Gusti Allah. Berarti lek saiki enek tampil kawula, iki tampilane sapa? Bendoro. Lah ya wis. Berarti sampean itu sakjane ora apa-apa. Dipeksa dadi kawula. Niku karena dipeksa, jenenge kawula ya ora iso apa. Lah liyane niku. Liyane menungso niku ana. Niku ge dipeksa ana karo Gusti Allah. Lah kok sampean terus wedi karo liyane menungso, wedi karo liyane Allah. Niku sing sampean wedeni rapan. Saman kok nyenengi nyenengi liyane Allah itu sing sampean senengi apa? Mulane sak niki. Niki kula tak terangno sing serodok. Serodok mboten patek pas karo umume wae. Wong niku sakjane mboten enten kok sing nyembah liyane Allah. Nggih. Dua kene iki. Apa nek wong nyembah liyane Allah? Wonten. Wonten. Lah, wonten enten. Sing nyembah liyane Allah ora enek kok liyane Allah iki enek kok kabeh iki. Sampai nuwun sewu ojo salah paham. Wong nyembah brahala iku sakjane ora nyembah brahala. Nyembah sing gawe ya ora. Ya ora nyembah brahala mergo brahala iku ora ana ngoten. Ora ana. Malah wong kafir sing nyembah brahala niku nek ditelusuri sing tenan ndek iku ya ora nyembah brahala. Malah-malah dhewe kuwi nyembah penampilane Allah ning gone brahala ngono kuwi. Lah iya ta? Lah kok salah? Lah marahi dibatesi santet dengan nonton. Nek brahala iku tok marahi munggi wong kafir, ya brahala iku tok sing kena disembah. Jane lek diterusne terus niku sing paling pas ya pada la ilaha illallah. La ilaha illallah. niku satu paket, tapi prosesnya niku la ilaha, mergo ilaha, ilaha, tapi dikutipan ilaha, pangeran, niku lek diterusne terus sakjane meng penyonone menungso. Ya. Ilaha niku lek diteliti sing tepat iku jane meng penyono. Iku tak nyono pangeran, iku tak nyono pangeran, brahala iku tak nyono pangeran, tak nyono pangeran, srengenge tak nyono pangeran. Lek makome namung niku, niku la ilaha, ora ana pangeran. Ora ana. Nek makome teng mriku ora ana pangeran. Mulane wong ateis yang berpikir tentang bahwa agama itu meracuni dunia. Boleh ya? Karena dia sampai pada kesimpulan ternyata orang membela apa-apa itu membela penyonone dewi-dewi. Sing ideologine kapitalis mbelani ideologine. Sing ideologine sosialis mbelani ideologine. Ternyata orang itu hanya membelani ideologinya masing-masing. Tidak membelani Tuhan yang diomongkan. Tuhan itu pun penyono adanya Tuhan. Berarti Tuhan itu tidak ada. Mergono kok sing ngomong muni-muni kuwi menungsa. Goleki Tuhan ora enak menungsa sing goleki. Berarti niki nujune nek Gusti Allah iku ndelik to. Gusti Allah niku batin tenan to, sampai digoleki ora ketemu niku lak berarti batin. Dunge tau. Anjen piye wong batin nek digoleki ora enak, ora nemu. Golek nemu lah ora dadi batin. Ngoten. Tapi illallah. Kecuali Allah. Kalau sekali kamu sudah ngomong Allah, Allah ilah niku wau. Berarti dudu Allah sing hubungane karo ilah sing mbok nyono. Ya Allah sing dudu gambaran sing mbok nyono kuwi. Allah sing sejatine Allah iku sing ana. Sing mbok nyono-nyono kuwi gak ana. Gitu deh. Sing dinyono-nyono kuwi ora ana. Sing ana kuwi sing dudu penyono. Lah sapa? Ya sing sejati. Sapa? Ya Allah tak kuwi. Liyane Allah kuwi mung penyono. Mulane la ilaha illallah. Ngerti? Terus termasuk laisa kami fihi syai'un. Ora ana sing madani Allah. Siji-siji gak ana sing madani Allah. Gitu? Bahwa sami'ul basir, tapi dia tampil mendengar dan melihat. Nah, ini ayat mana? Qul huwallahu ahad. Jenenge wa niku ya delik tengene wa niku. Dia, dia itu bukan dia. Dia yang sebenarnya dia itu bukan ucapan sing sampean omongne dia. Nggih. Mulane huwa al-batin. Tapi Allah itu enggak bisa dikatakan selain Allah. Sampai nek wis muni Allah, maka sesuatu selain Allah bukan masuk di dalam kategori Allah. Ngira? Nggih. Wong dhewe nek Allah, ya berarti liyane Allah ora katut teng ngene unen-unen Allah niku au. Cuma satu. Ahad satu. Ya Allah, tok arek tulis arek tunggale Allah Mulane wong kon latihan pikir. Mergo sampean pikir gak kenek. Sampean terus-terusne mikir jlebut sampean. Ora usah dipikir. Dirasakno wae, dirasakno, dirasakno. Dirasakno iki cepat sebut ora Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Allah. Nyebute niku mungkin terus disebut teng lambe, sebut teng pikiran, sebut teng rasa. Ya disebut muni Allah Allah Allah Allah. Allah. Roh kuwi langsung Allah Allah. Allah. Maksudnya niku langsung dihubungne lek niku penampilane Allah, kudune Allah, gaweane Allah, perintahe Allah. Dhewe to aku iki ngene iki diperintah Allah sekaligus dadi penampilane Allah, sekaligus iki tampilane Allah, sekaligus iki rasa sing metu iki sangka Allah, sekaligus pemahaman iki sing ngirimna Allah. Terus nek kudu mungkin seser liyane Allah dadi kan. Lan bingung salat. Lha nek bingung salat ya berarti gegeden setor terus blereng niku awu lho mboten. Blereng niku ala napa bingung. Wong salat kok bingung. Wong salat diperintah Allah ya ben salat mboten. Pangga salat ae. Pangga salat ae wong nyatane isik isik duwe rasa kesadaran diperintah salat berarti ra isik ana sesuatu selain Allah. Ya salat ae. Lewung iki sing salat ya Gusti Allah dhewe mboten mawon lho. Jadi pol niku niku lampun ngoten mengke wong niku ora iso salat ora disalate Allah. Ya, tapi lek wong terus dene panjenenganku gak disalate ya ora salat. Lha kok wis disiki? Kok wis disiki mun panjenengan ora dikongkon salat. Kapan oleh ngerti lek gak dikongkon salat? Mun nyatane pengumuman kon salat turun dibusak. Mboten kenek, mboten kenek. Tapi lek sampean wis tampil iso salat tenan, terus sampean muni, "Wah, wis salat aku lho. Kapan kowe iso salat?" Kapan kowe iso salat? Wong kowe lek ora dikrentekno salat gak iso salat. Mboten. Tapi lek sampean, "Lah aku lek ora dikrentekno ya ora salat." Nyatane ora krentek ati saiki, ya ora nyatane kowe ora lek diperintah. Berarti kowe diperintah, ya kan budak salat. Nyatane perintah urung tau dibusak. Ya kowe gak salat ya salah. Dah kok menangan? Demanya kau jadi kusela yang mesti kalah. Iye, salah salah. Orang salah salah sih iye toh. Nah, nek aku nek kegedean waktu ni tu, panjen angel, semuanya angel ini mau kegedean hati ni. Lo jadi ni tu angker. Ternyata ni aku perintah. Wa ida ida nutiali solatim yaumil jumati fasau ila zikrillah. Wong kok pancen diundang ke budal zikir, wong diundang. Lah monggo pengundang niku liwate sak nggon-nggon. Nek kowe kupingmu tenen tenan, pengundang ku ning ndi-ndi? Iya ta? Ngundang ku ning ndi? Lho mboten mireng speaker niku lho. Aja soal mireng speaker, kowe ku duwe rasa dadi kawula apa ora? Wong undangane niku undangan. Napa? Ya, undangan ini kan enten sing liwat macam-macam ora. Ana undangan liwat surat, ana undangan liwat telepon, ora undangan liwat telepon ya liwat bocah cilik ngandani. Anu, Pak jenengan diaturi bapak ngriko. Maksud cah cilik kan ya undangan. Undangan-undangan itu pun jalur men kata. Berarti ya kudu pas Allah zikrillah. Ku budala zikir ning Allah. Tapi mule kowe wis pikir wa idza kubiatu salatu ya fantasiru fil ardi. Kowe gumelaron ning gone balikan kaasoran maneh. Ardi niku dimaknani kaasoran. Wong kowe ya padha kalah karo Gusti Allah. Ilang-ilang kan ilang to. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun paringi manah sing istiqomah. Amin. Tansah eling pikir dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mugi kita tutupkan ing donga sesarengan Al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تبارك على صحابته رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين الحمد لله وفي نعمه ويكفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك